Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hatiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ سَدَرَكُمْ مُسْلِمِينَ Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah, di mana telah dijelaskan di pertemuan yang pertama bahwa permasalahan tauhid merupakan permasalahan yang sangat besar, kewajiban yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam pembahasan tauhid ini, para ulama dan para penuntut ilmu, mereka sangat antusias untuk membahas perkara tersebut. Sehingga kitab Asy-Syaikh rahimahullah ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kalangan para ulama, sehingga mereka mensarah kitab tersebut, memberikan penjelasan tentang kitab tersebut dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan metode yang mereka gunakan dalam mensarah kitab tauhid ini. Di mana di sini kita membawakan salah satu dari syarah kitab tauhid tersebut yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan hafizullah, dengan metode bahwa Syekh menjelaskan setiap dalil yang dibawakan dalam kitab tersebut, baik perkata ataupun makna secara global daripada ayat ataupun hadis-hadis yang disebutkan, yang kemudian yakni penjelasan tentang kaitan ayat tersebut terhadap bab yang akan dibahas. Begitu pula kemudian dijelaskan tentang faedah pelajaran yang kita dapati daripada ayat ataupun hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Pada pembahasan yang pertama kita telah membahas tentang kitab tauhid. Kemudian dibawakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Agar manusia maksudnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa manusia diperintahkan untuk mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dibawakan hadis, dibawakan ayat pula yang lain dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An ibudullaha wajtanibut tagut, agar mereka menyeru kepada umat, ibudullah, beribadalah kalian semuanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Ini adalah ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah terkait dengan kitab tauhid, di mana dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus pada setiap umat seorang rasul. Seruannya adalah sama. Setiap rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada umat tersebut, maka mereka seruannya sama. Seruannya satu, ubudullah, beribadalah kalian semuanya kepada Allah. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT melainkan menyeru agar umatnya ini beribadah hanya kepada Allah SWT, wajtanibut tagut, dan seruan yang kedua adalah hendaklah mereka menjauhi tagut. Setiap perkara yang dijadikan melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah. Wa laqad ba'athna, maksudnya telah wa laqad arsalna. Kami sungguh kami telah mengutus. Fi kulli ummatin, yani kulli ummatin, kulli ta'ifatin, au kullu ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nas. Kami telah mengutus pada setiap umat. Setiap umat di sini maksudnya kullu ta'ifah, setiap kelompok, setiap generasi demi generasi dari manusia ini, ya. Sejak diutus rasul yang pertama dari rasul yang Nabi Nuh alaihissalam hingga sampai kepada rasul yang terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya, tidak satu pun luput. Semuanya diutus seorang rasul untuk memperingatkan mereka, untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan mereka agar mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian rasulan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus pada setiap generasi, setiap kelompok, setiap yakni golongan dari manusia seorang rasul. Ar-rasul, kata saya di sini, man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul adalah seseorang yang diwahyukan kepadanya syariat. Diwahyukan kepadanya syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah rasul. Turunkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para rasul, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Anibudullah, kalimat anibudullah, hendaklah kalian beribadahnya kepada Allah, afroduhu bil ibadah, maknanya adalah esakanlah Allah dalam beribadah. Jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kalian ibadahi, yang kalian sembah, yang kalian mintai doa, yang kalian jadikan harapan, yang kalian jadikan sandaran, tawakal, semuanya itu berikanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Jadikanlah ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wajatanibu dan jauhilah utruku wafariku. Tinggalkanlah dan berpisahlah dari apa yang dinamakan taghut, sesuatu yang dijadikan melampaui batas, baik dia diibadai, diikuti ataupun ditaati dengan cara yang melampaui batas. Kalimat at-taghut dikatakan oleh Syekh mustaqun minat tughyani. Kalimat ini pecahan dari kalimat tughyan, at-tughyan. Ay wa huwa mujawazatul haddi. Yakni at-tughyan ini adalah melampaui batas. Kalimat tughyan itu maknanya adalah melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Fakullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Maka semua apa saja yang diibadai dari selain Allah dalam keadaan dia ridho dengan ibadah tersebut, fa huwa taghut, maka itulah taghut. Semua yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia ridho, maka itulah taghut. Adapun yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala namun dia tidak ridho, maka tidak bisa dikatakan sebagai taghut. Karena ada sebagian manusia mengibadahi yang lainnya dalam keadaan dia tidak ridho untuk dijadikan peribadahan. Tidak diridho untuk dijadikan peribadahan. Tidak ridho untuk dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang Yahudi menjadikan Uzair, Nabi Uzair, mereka katakan sebagai anak Allah. Dan dia melampaui batas di dalam memuliakan Nabi Uzair dalam pengikutan atau ketaatan kepada Nabi Uzair. Maka tidak bisa kemudian Nabi Uzair yang diperlakukan seperti itu, di mana beliau tidak ridho dengan perlakuan seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai taghut. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam yang diagungkan dan dilebihkan oleh manusia, yang melampaui batas dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Nabi Isa alaihissalam menyatakan, Inna Rabbi wa Rabbakum, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduhu, maka beribadalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza siratum mustaqim, kata Nabi Isa alaihissalam, inilah jalan yang lurus. Yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menyatakan innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian, sesembahanku dan sesembahan kalian. Fa'buduhu, maka ibadahilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa mengatakan, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kalau kemudian beliau diperlakukan oleh manusia tidak sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah, dalam keadaan beliau alaihissalam tidak ridho maka itu tidak bisa dikatakan sebagai tauhid. Tuhan Nabi Isa adalah tauhid, enggak bisa. Karena yang diperlakukan seperti itu, kemudian dia ridho, inilah yang dikatakan tauhid. Atau sebagian mereka menyeru kepada yang lainnya dari kalangan sufi. Ya. Sebagian mereka menyeru kepada umatnya, kalau nanti kalian mendapati suatu musibah atau sesuatu yang menyusahkan kalian, datanglah ke tempatku ketika aku telah wafat. Mana? Datanglah ke kuburanku. Ada seruan dari mereka seperti itu. Berarti ini orang ingin diibadai, ingin dimuliakan, ingin diikuti, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah tauhid. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara global ayat tersebut adalah annallaha subhanahu yukhbiru anna arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati masiwa. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap kelompok dan generasi dari manusia ini seorang rasul. Tidak ada satupun generasi yang ada di muka bumi ini sejak diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, karena pada masa itulah manusia mulai menyimpang dari jalan yang benar, hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari waktu antara jarak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ diutus rasul untuk menyerukan kepada umatnya. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat, setiap generasi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Apa yang diserukan oleh para rasul tersebut? Apa yang diserukan oleh para rasul tersebut kepada umatnya? Mereka semuanya menyerukan kepada umatnya yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Mereka menyerukan kepada umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tarki ibadati masiwa, dan mereka menyerukan kepada umatnya agar meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi tidak ada seorang pun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada yang lainnya, yang menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Semuanya para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua menyeru kepada umatnya agar umat tersebut beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Maka kata Syekh Hafidhullah, Syekh Shalih bin Fauzan Hafidhullah, falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalika mundu hadasa syirku fi bani adam fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia dengan perkara itu, dengan perkara tauhid, mengajak kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata sejak terjadinya kesyirikan pada masa Bani Adam, pada masa keturunan Nabi Adam, yaitu tepatnya pada masanya Nabi Nuh alaihissalam. Ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada akhir daripada rasul itu, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Senantiasa Allah SWT utus seorang rasul untuk menyeru kepada mereka agar mereka dibimbing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tersebut menjelaskan kepada kita seperti itu. Nah, jadi semua para rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan mereka itu satu. Dakwah mereka itu satu. Ajakan mereka kepada umatnya itu satu. Apa? Untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Adapun kemudian ada sebagian manusia atau sekelompok manusia yang menyembah selain Allah, maka berarti dia telah menyimpang dari ajaran para rasul tersebut. Kemudian Nasih membawakan perkara yang bisa kita ambil faedah dari ayat tersebut. Surat An-Nahl ayat yang 36, di situ ada faedah. Faedah yang pertama, bahwa ayat tersebut, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wa nahyu anis syirk. Bahwasanya hikmah dari pengutusan para rasul tadi, hikmah kenapa Allah SWT mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul, hikmahnya adalah untuk berdakwah kepada tauhid, wa nahyi anis syirki, dan melarang dari perbuatan syirik. Ini adalah hikmah. Nah, diutusnya para rasul. Hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Dan seruan itu atau dakwah itu merupakan tugas semua para rasul dan merupakan tugas semua para pengikut-pengikut rasul. Ini tugas mereka. Nah, tugas para rasul itu adalah menyampaikan dakwah kepada tauhid, yakni peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan melarang umatnya dari perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua atau faedah yang kedua dari ayat tersebut adalah anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Agama mereka adalah satu. Apa agama para nabi? Agama mereka adalah ikhlasul ibadati lillah. Mereka memurnikan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini agama para nabi. Ini agama para rasul, satu. Nah, mereka semuanya mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Wa tarkus syirki, dan mereka meninggalkan kesyirikan. Wa in ihtalafat sara'i'uhum, walaupun berbeda-beda syariat mereka. Walaupun setiap nabi dan setiap rasul memiliki syariat yang berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, namun agama mereka satu, yakni mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya meninggalkan perbuatan syirik. Tidak ada yang mengajarkan kesyirikan. Mereka semuanya mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat tadi, surat An-Nahl ayat yang ke-36. An-risalah ammat kullal umam wa qamatil hujjah ala kullil ibad. Bahwasanya risalah itu telah menyeluruh kepada seluruh umat. Risalah yang diutus di dalamnya rasul itu umum untuk seluruh umat. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad, dan berarti telah tegak hujjah kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap umat telah diutus seorang rasul, dan setiap rasul dari umat-umat tersebut mengajak mereka untuk beribadahnya kepada Allah semata. Berarti telah ditegakkan hujah kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang ada di antara umat tersebut yang tidak tersentuh dengan seruan para nabi dan para rasul, atau seruan dari para pengikut-pengikut mereka. Bisa jadi mereka mendapatkan udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada sekelompok umat misalnya di pedalaman Papua atau Irian atau di pedalaman mana saja yang ada di Indonesia ini, ketika belum sampai dakwah kepada mereka, belum sampai seruan kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan para ulama, ada udzur buat mereka. Namun mereka akan diuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka lulus daripada ujian itu ataukah tidak. Kemudian yang keempat, azmu sa'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Besarnya atau agungnya perkara tauhid. Perkara tauhid ini sangat besar, sangat agung. Bahkan itu merupakan perkara yang perkara perintah Allah SWT yang paling besar. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, bahwasanya tauhid itu merupakan kewajiban atas setiap umat. Semua umat diperintahkan untuk menjalankan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwa at-tauhid itu merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Telah kita ketahui keagungan dan kebesaran kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dalam hadis bitaqah, dalam hadis bitaqah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang membawa sekian banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal perbuatannya itu lembaran-lembaran yang ada, 99 lembaran itu semuanya amalan-amalan dosa. Namun dia mempunyai satu amalan yang sangat besar, yakni kalimat la ilaha illallah. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini ketika ditimbang dengan sekian lembaran dosa-dosa yang ada, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat timbangannya daripada dosa, sekian banyak dosa yang dia lakukan sepanjang mata memandang setiap daripada lembaran dosa tadi. Ternyata tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Menunjukkan tentang besarnya perkara tauhid ini. Sehingga perlu diserukan kepada umat manusia, ketika mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Tapi ketika dia berbuat syirik, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga, waliyadu billah. Karenanya saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang masalah tauhid. Pelajari perkara tauhid, ini adalah perkara yang akan menjadikan kehidupan kita bahagia ataukah tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang bersemangat dia belajar ilmu dunia, ingin mencapai kebahagiaan dunia dengan mencapai gelar-gelar tertentu, namun kenapa dia tidak melihat bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal dan selama-lamanya yang harus dia usahakan, bagaimana dia bisa mencapai kebahagiaan di akhirat kelak? Ya, dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini perlu dipelajari, apa itu tauhid, apa itu lawan daripada tauhid, apa yakni yang bisa membatalkan tauhid dan sebagainya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini merupakan kewajiban atas setiap umat mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima daripada ayat tersebut adalah fil ayati ma fi la ilaha illallah. Di dalam ayat ini itu seperti apa yang ada pada kandungan kalimat la ilaha illallah. Di mana para rasul tadi menyeru apa? Ani'budullah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Di mana di dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu minan nafyi, adanya penafian, meniadakan seluruh peribadahan kepada selain Allah. Wal isbati, dan adanya penetapan dengan kalimat illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak yang benar untuk diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada peniadaan, penafian, dan ada penetapan bahwa ibadah itu yang hak dan yang benar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini adalah seruan para nabi dan para rasul. Fadallat ala alla yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa tidak akan lurus tauhid seseorang kecuali dengan dua perkara ini. Tauhid seseorang tidak akan lurus kecuali dengan kedua-duanya, an-nafyu wal isbat. Kalau dia hanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang benar, kemudian dia tidak menafikan, meniadakan sesembahan-sembahan selain Allah, maka itu tidak lurus tauhid dia. Wa an-nafyal mahdhu laisa bitauhid, hanya penafian saja. Itu bukan termasuk daripada tauhid. Seseorang hanya menafikan, tidak ada sesembahan. Hanya menafikan saja seperti itu, maka itu bukan tauhid. Wal isbatul mahdhu laisa bitauhid, dan penetapan semata juga bukan tauhid. Penetapan bahwa hanya Allah saja yang diibadahi, kemudian dia tidak menafikan sesembahan selain Allah, dia masih mengakui sesembahan selain Allah, maka itu juga bukan tauhid. Jadi tauhid seseorang itu tidak akan lurus, tidak akan tegak kecuali dengan dua perkara tadi, an-nafyu wal isbat. Dia meniadakan, menafikan seluruh peribadahan selain Allah, dan tetap dia tetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dan faedah daripada ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ada lima faedah yang kita bisa dapatkan dari makna ayat tersebut, yakni ayat yang ada di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, setiap generasi, setiap kelompok dari umat ini seorang rasul, agar menyerukan kepada mereka, hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata, dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah. Kemudian selanjutnya Syekh membawakan ayat yang lainnya yang ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan. Qadha itu maknanya memerintahkan atau mewasiatkan. Rabbmu telah memerintahkan atau mewasiatkan, Alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu juga telah memerintahkan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih ketika keduanya telah mencapai usia yang lanjut. Maka disitulah pahala yang sangat besar ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam ayat ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan di awal bahwa Syekh Saleh Fauzan hafidzallah, beliau menjelaskan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah itu dengan kalimat perkata dari ayat tersebut. Kemudian baru dijelaskan maknanya secara global, kemudian dijelaskan kaitan hadis ini terhadap bab yang kita bahas, kemudian disebutkan faedah-faedah daripada ayat tadi. Semuanya pembahasannya seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak dari perkata kalimat ayat-ayat tadi atau hadis-hadis yang akan disebutkan. Kemudian kita mengetahui maknanya secara global, kemudian kita mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut. Kita lihat penjelasan Syekh Saleh Fauzan hafidzallah. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah ai amara wa wasa. Qadha itu maksudnya adalah memerintahkan dan mewasiatkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, Rabbmu telah mewasiatkan kepadamu, Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepadanya. Rabbmu yakni Allah Subhanahu wa taala dan Tuhanmu telah mewasiatkan, wa bil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini, yang dimaksudkan qada' di sini adalah qada' syar'i ad-dini. Qada' syar'i yakni sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qada', ketetapan syar'i yang ada di dalam syariat dalam agama ini. Lal qada'ul qadaril kauni, itu bukan ketentuan atau ketetapan qadari, ketetapan kauni, ketetapan yang pasti terjadi pada setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan qada' syar'i ad-dini dan qada' qadari al-kauni. Kalau qada' syar'i adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum tentu itu terlaksana. Belum tentu itu terlaksana. Allah menetapkan, mewasiatkan agar kalian beribadahnya kepada Allah, tapi ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terrealisasi. Begitu pula Allah mewasiatkan dan memerintahkan agar supaya manusia ini berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tapi perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini belum tentu diterrealisasikan oleh hamba-hambanya. Ada yang ternyata uququl walidain, bahkan banyak. Ini namanya qada' syar'i ad-dini. Sementara qada' qadari al-kauni, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang dicintai ataupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya yakni orang mukmin, adanya orang kafir. Suatu orang mukmin, ketentuan yang yakni keberadaan orang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara keberadaan orang kafir yang ditetapkan secara qadari dan kauni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. dan ini pasti terjadi karena ini adalah qadari, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada di situ. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada ketaatan, ada kemaksiatan. Nah, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, itu namanya qada qadari dan itu pasti terjadi. Sementara yang qada syar'i belum tentu terjadi. Nah, belum tentu terjadi apa yang diwasiatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbuka, kalimat Rabbuka, Rabbmu, Rabb itu adalah Al-Maliku Al-Mutasarrifu. Rabb itu adalah Malik, penguasa, Al-Mutasarrifu, yang mengatur. Nah, penguasa yang mengatur kekuasaannya ini. Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, Allah adalah penguasamu dan yang mengatur kamu. Yang memberikan aturan kepada kamu. Alladzi rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya semua alam. Berarti Allah adalah penguasa semua alam dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam ini, alam yang ada di langit ataupun alam yang ada di bumi. Allah pelihara seluruh alam ini bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Dijaga dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita, termasuk daripada alam. Wa nahnu minal alam, dan kita semuanya termasuk daripada bagian alam itu. Kita diciptakan, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hamba-hambanya ini akan binasa, tidak terpelihara. Kemudian kalimat Allah ta'budu illa iyyah, an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Maksudnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Maksud kalimat Allah ta'budu illa iyyah. Maksudnya apa? Hendaklah kalian beribadahnya kepada Allah, wa la ta'budu ghairahu, dan jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Ini apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan di antara wasiat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Aikodo antuksinu bil walidaini ihsana. Kama qada an ta'budu wa la ta'budu ghairahu. Yang Allah SWT menetapkan dan memerintahkan, mewasiatkan agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sebenar-benarnya perbuatan baik. Dengan kesungguhan engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana pula Allah SWT menetapkan dan memerintahkan agar engkau beribadah kepadanya dan jangan engkau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada ayat-ayat atau ayat yang kita sebutkan tadi, yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Perkata dijelaskan dan disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan habibullah. Kemudian makna secara global, secara keseluruhan daripada ayat tadi. Makna secara global ayat tersebut, al-ikhbaru anallah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ayyubada wahdahu duna masiwa. Mana secara global bahwa di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini ada pengkhabaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan para rasul yang diutus oleh Allah SWT. Apa wasiat dan perintahnya kepada para rasul tadi? Ayyubada wahdahu, agar Allah SWT diibadahi satu-satunya. Nah, dunama siwah, tanpa selainnya. Nah, tanpa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyusina wa ayyusinal walad waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan melalui lisan para rasulnya agar anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dengan sebaik-baiknya dia berbuat baik. Bil qawli wal fi'li. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Berbicara yang baik kepada kedua orang tuanya. Jaga tutur katanya. Bicara yang sopan kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh membentak, mencaci maki kedua orang tua. Bahkan Allah SWT sebutkan, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata keduanya kalimat uff. Atau kalimat ah. Atau kalimat yang semacam begitu. Ah. Semacam kalimat, yakni tidak mengindahkan keadaan orang tua. Ah. Lebih-lebih mencaci maki. Itu lebih besar dari sekedar kalimat ah. Apalagi kemudian membentak-bentak, apalagi kemudian mengatur orang tuanya. Alhamdulillah, ini termasuk tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Dalam perbuatan dia perhatikan kedua orang tuanya, dia bantu kedua orang tuanya. Apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tuanya, kesulitan apa yang dihadapi oleh kedua orang tuanya, dibantu. Ha? Dimuliakan kedua orang tuanya. Wala yusi'u ilaihima, jangan dia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Li'annahumal ladhani qama bitarbiyati fi hali sigharihi wa du'fihi hatta qawiyya wastadda. Dikarenakan kedua orang tua itu, dia telah menjalankan tarbiyah pendidikan kepada anaknya dikala anak itu masih kecil dan masih lemah. Nah, dikala kita dahulu masih anak-anak, ya, masih dalam keadaan kecil, masih dalam keadaan lemah, belum bisa apa-apa, kita dipelihara, dijaga oleh kedua orang tua kita. Ditarbiyah dengan sebaik-baiknya. Dijaga keadaan kita. Terasa berat bagi orang tua ketika anaknya dalam keadaan sakit. Dia berusaha dan berupaya untuk supaya anak ini sehat terus. Dijaga. Jangan sampai anak ini terserang penyakit ini dan terserang penyakit itu. Hatta kawiyya wastadda. Sehingga anak kecil ini menjadi anak yang kuat. Anak yang yakni gagah kuat, mempunyai kekuatan. Ini keadaan kedua orang tua. Sehingga jasa mereka itulah jasa yang sangat besar yang harus dimuliakan oleh seorang anak, keadaan orang tua ini. Lebih-lebih la siyama, lebih-lebih ketika kedua orang tua ini sudah lanjut usia. Sangat-sangat membutuhkan, yakni kebaikan dari anak-anaknya. Ini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah SWT mewasiatkan kepada hamba-hambanya melalui lisan-lisan rasulnya yang diutus oleh Allah, agar beribadahnya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, dan hendaknya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Munasabatul ayat lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab Kitabut Tauhid, bahwasanya disebutkan oleh saya anat tauhid wa akadul hukuk wa aujabul wajibat. Bahwasanya tauhid itu adalah akadul hukuk, hak yang paling kuat. Hak-hak di antara hak-hak yang ada, hak yang paling kuat, yang paling tinggi itulah adalah tauhid. Wa aujabul wajibat. Tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban-kewajiban yang paling wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annallaha bada bi fil ayah wa la yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai wasiat dan perintahnya kepada hamba-hambanya melalui lisan rasul-rasulnya agar menyerukan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka hendaknya mereka beribadah kepada Allah saja. Jangan mereka beribadah kepada selain Allah. Hendaknya mereka berdoanya kepada Allah saja, jangan mereka berdoa kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kalian. Jangan kalian ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ghani, ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Kita sebagai hamba-hambanya amat sangat butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat butuh terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala serukan kepada hambanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rob kalian telah berfirman, udu'uni, mintalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, berdo'alah kalian kepadaku, astajib lakum. Sungguh aku akan kabulkan untuk kalian. Ini jaminan dari Allah. Sehingga kaum muslimin, hamba-hamba Allah, jangan ragu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu memohon kepada selain Allah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu semuanya sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil bab. Ini kaitannya ayat terhadap bab tadi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memulai kecuali dengan sesuatu yang paling penting dan paling agung. Bil aham fal aham. Yang paling penting, kemudian yang paling penting di bawahnya, yang paling penting di bawahnya lagi. Jadi muamalah manusia yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara muamalah manusia yang paling baik yang harus dia lakukan dengan manusia yang lainnya adalah kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Dia harus berupaya dan berusaha untuk bisa yakni berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat tersebut? Ada 5 faedah di sini. Yang pertama, faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan Habibullah. Anna tauhida huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid itu adalah awal perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban-kewajiban yang ada. Awal kewajiban atau awal perintah dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertauhid. Wa huwa awwalul huquqil wajibah 'alal 'abdi. Tauhid itu adalah awal hak yang wajib atas seorang hamba. Awal daripada hak-hak yang wajib atas setiap hamba itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal isbat. Bahasanya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, itu seperti apa yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Itu sama dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar disembah, yang benar diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasiat perintah Allah Subhanahu wa taala tadi sama dengan kalimat ini. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di mana dalam kalimat la ilaha illallah ada penafian dan penetapan. Fa fiha dalilun 'ala anna tauhid la yakumu illa 'ala nafyi wal isbat. Maka dalam ayat ini pun ada dalil bahwa tauhid itu tidak akan tegak kecuali dengan peniadaan dan penetapan. Nafyil ibadati amma siwa siwallah wa isbatiha lillah kama sabak. Yani menafikan peribadahan dari apa saja selain Allah dan menetapkan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kama sabak sebagaimana yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah adzamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi wa jaa fil martabati tsaniyah. Di dalam ayat ini menunjukkan tentang agungnya, besarnya hak kedua orang tua. Agungnya dan besarnya hak kedua orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghukumkan atau menghubungkan hak kedua orang tua atas hak Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan haknya agar manusia semuanya beribadah kepada Allah, kemudian Allah sebutkan hak kedua orang tua, menunjukkan ini adalah bahwa hak kedua orang tua itu sangat besar. Di mana dalam ayat tersebut disebutkan waja'a fil martabati tsaniyah, datang hak tersebut pada tingkatan yang kedua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari faedah yang tersebut adalah wujubul ihsani ilal walidaini bijami'an wa ihsan. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua bentuk kebaikan. Apa saja yang dikatakan itu kebaikan, nah, maka wajib kita berupaya memberikannya kepada kedua orang tua kita. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan satu bentuk macam kebaikan dari bentuk-bentuk kebaikan. Hanya disebutkan ihsan, kebaikan gitu saja. Jadi semua bentuk kebaikan apa saja, maka wajib seseorang dia berikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian faedah yang terakhir adalah tahrimu uquqil walidain. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Diharamkan seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ini termasuk min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, al-kabair, dosa-dosa besar itu banyak. Tapi ada dosa besar yang paling besar. Di antaranya adalah uququl walidain ba'da syirki billahi subhanahu wa ta'ala. Setelah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah. Pertama adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menunjukkan tentang keagungan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merupakan awal daripada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan awal dari hak-hak yang wajib ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah menunaikan hak kedua orang tua. Wallahu taala alam. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.